أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. قال الإمام سعدي رحمه الله: ويحق الله الحق، لأن الله سبحانه وتعالى memenangkan الحق بكلماته، dengan kalimatnya. Walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang mujrimun membencinya. Fa'ulqiya as-saharah sujada, maka setelah mereka kalah, mereka pun sujud, tersungkur sujud. Hina tabayyana lahumul haq, setelah al-haq tampak jelas bagi mereka. Fatawa'adahum bifir'aun bisalb, maka Fir'aun mengancam mereka dengan mensalibnya. Taqti'il aidi wal arjul, dan memotong tangan dan kaki. Falam yubalu bidzalika wa thabatu ala imanihim, tetapi mereka, mantan tukang sihir ini, sudah jadi mantan karena taubat. Mereka bertaubat dan tidak memperdulikan Fir'aun lagi. Justru mereka malah kokoh, kuat di atas keimanan mereka. Wa ma Fir'aun wa mala'uhu wa asba'uhum. Adapun Fir'aun, pembesarnya, pengikutnya. Falam yu'min minhum ahadun, tidak ada satupun di antara mereka yang beriman. Ini dari sinilah diterima tobat tukang sihir, diterima tobatnya para normal tukang sihir, dukun. Nah, sebagaimana diterimanya tobatnya tukang sihir Fir'aun, sujud. Nah, dan beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma Fir'aun, adapun Fir'aun, pembesarnya, pengikutnya, tidak ada satupun dari mereka yang beriman. Bal istamarru fi tughyanihim ya'mahun, bahkan Fir'aun terus menerus di atas kezaliman mereka, terombang ambing. Oleh karena itu Allah berfirman: Fama amana li Musa illa dhurriyatun min qaumihi, tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan sedikit dari kaumnya. Ay syabab min bani Israel, mereka adalah para pemuda dari kalangan bani Israel. Sabaru alal khauf, bersabar di atas ketakutan. Lama sabat fi qulubihimul iman, ketika sudah di dalam hati mereka kuat keimanannya. Ala khawfi min Fir'aun wa malaihim ayyastinahum an dinihim, bersabar di atas, nah, menahan ketakutan, bersabar dari ketakutan Fir'aun dan pembesarnya. timpaan-timpaan mereka terhadap agama. Nah, yang mereka imani terhadap Musa alaihissalam. Wa inna fir'auna la'alin fil ard. Sungguhnya Fir'aun merasa tinggi di muka bumi, sombong, pengennya selalu tinggi. Ilahul qar wal ghalaba fiha, memiliki kemampuan, kuasaan, kekuatan bisa menindas. Fahaqiqun bihim an yakhafu min bashih. Sehingga yang baru beriman takut, khawatir dari tindakan-tindakan hukuman-hukuman Fir'aun. Wa khususan innahu kana limanil musrifin. Terkhusus lagi. Nah, Fir'aun selalu melampaui batas di dalam permusuhan, di dalam hukuman dan yang semisalnya. Wal hikmah wallahu a'lam. Hikmahnya kata Imam Al-Mufassir Al-Imam Sa'd rahimahullah wallahu a'lam biqauli ma amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumi anna dzurriyyah wa syabab aqbal lil haq. Kenapa anak muda yang lebih banyak, yang lebih terdepan, yang lebih dahulu? Nah, untuk menerima keimanan kepada Musa alaihissalam. Karena kalau masih muda biasanya lebih cepat menerima al-haq, anak-anak muda pemikirannya masih fresh. Ya, walaupun ada syubhat tapi ya. Nah, mungkin beberapa saja tapi yang lurus, yang lebih menerima al-haq ya banyak. Nah, artinya anak-anak muda lebih pemikirannya lebih terbuka, lebih menerima. Nah, lebih cepat tunduknya kepada al-haq. Berbeda lagi kalau sudah tua, berkhilaf syuyukh mimman taraba 'alal kufur. Sudah tua, terdidik di atas kekufuran. Sudah mengakar kekufurannya, sudah mengakar. Oleh Alhamdulillah, sangat-sangat mengakar kekufurannya. Maka kalau sudah seperti itu, susah, berat. Fa'inam bisa memakata fi qulubih min al-aqadil fasidah. Sudah menancap akidah yang rusak, kekufuran, kesyirikan. Ab'ad min al-haq min ghairihim. Lebih jauh menerima al-haq daripada anak-anak muda. Ya, walaupun tidak semua anak muda, tapi ya. Nah, alhamdulillah. Biasanya anak muda lebih cepat menerima al-haq. Karena nah, ibarat batu yang belum diukir, walaupun sudah diukir tapi ukirannya masih sedikit. Tapi kalau sudah tua, batunya yang diukirnya sudah banyak, berakar, dan syubhat syirik, kekufuran, kejahatan itu sudah nah, berat sekali. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.